بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita yang terakhir dari syarh al-usulus sitta, qawlus syarih hafizahullahu ta'ala, tabi'atul bashari wujudul ikhtilaf. Wa tabi'at manusia itu adanya perselisihan. Ini sudah menjadi tabiatnya manusia itu adalah adanya bibit-bibit perselisihan pada dirinya. Walakin makna hadza, akan tetapi makna dari ucapan ini kata beliau, annahu idza hasala ikhtilafun aw tafarruqun yuhsamu birruju'i ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya apabila terjadi perselisihan atau tafarruqun ataupun ya pertikaian, yuhsamu birruju'i, itu diputuskan, diselesaikan dengan cara rujuk, itu kembali kepada kitabullah, kepada Al-Qur'an, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada hadis-hadis beliau. وينتهي النزاع وينتهي الاختلاف, dan akan berakhir dan selesai nizaa, ya perselisihan, pertikaian, وينتهي الاختلاف, dan juga khilaf pun akan selesai. هذا هو الحق, inilah yang hak, inilah yang benar, jalan yang ditempuh. Jadi manusia pada asalnya ada dasar-dasar ya perselisihan, akan tetapi bukan berarti bahwa ketika kita sebagai manusia memiliki ya dasar-dasar untuk berselisih, kemudian kita berpangku tangan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala demikian pula rasulnya ya untuk memerintahkan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah, maka itulah yang kita tempuh. Dan siapa yang keliru salah, maka hendaknya kekeliruan dan kesalahan tersebut ditinggalkan. Nah, kemudian beliau mengatakan, qala syarih hafizahullah, wa laysa tahkimul Qur'ani aw tahkimus sunnati muqtasiran ala mas'alati an-nizaa' bil khusumati bainan nas bil amwal haythu yusammuna al-hukma bima anzala Allah annahu al-hukmu bainan nas fi amwalihim wa nizaa'atihim bi umuri ad-dunya faqat. Beliau mengatakan, dan bukanlah menjadikan Al-Qur'an sebagai pemberi keputusan, demikian pula sunnah Nabi SAW, muktasiran ala mas'alatin nizaa' fil khusumat bainan nas fil amwal, tidak hanya terbatas pada permasalahan perselisihan pertikaian yang terjadi di kalangan manusia yang berkaitan tentang harta. Jadi makna kalimat ini, wa laysa tahkimul Qur'an wa tahkimus sunnah muktasiran, bahwasanya menjadikan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagai sumber hukum untuk menyelesaikan satu permasalahan, itu tidak terbatas pada permasalahan pertikaian perselisihan yang terjadi di kalangan manusia berkaitan tentang harta mereka. Haitsu yusammuna al-hukma bima anzalallah, di mana mereka menamai ya permasalahan hukum tersebut dengan berhukum kepada apa yang telah Allah turunkan. annahu al-hukmu bainan nas bi amwalihim wa niza'atihim bi umuri dunya faqat. Bahwasanya penetapan hukum di antara manusia yang berkaitan tentang harta-harta mereka dan perselisihan mereka terhadap perkara dunia semata. Nah, jadi menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum bukan hanya sebatas kepada umpama siapa yang mencuri dipotong tangannya. Ya. Bukan hanya sebatas itu. Sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang, tegakkan hukum Islam, tegakkan hukum Islam hanya kalau ada yang mencuri potong tangannya. Kalau memang sudah sampai ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat, siapa yang berzina, ya dirajam. Kalau memang ya yang berzina adalah orang-orang yang sudah pernah menikah, ya, naam, dan dipersaksikan oleh 4 orang. Ya bukan hanya sebatas itu hukum Islam. La, kata beliau, tidak. Ya bukan hanya sebatas itu. Naam. Bal huwa al-hukmu bainahum fi kulli ikhtilafin wa fi wa kulli niza'in. Bahkan hukum di antara mereka tersebut pada segala perselisihan dan segala pertikaian. Wan niza'u bil aqidah. Ya, perselisihan yang terjadi berkaitan tentang masalah akidah. Asyaddu minan niza'i fil amwal. Itu lebih dahsyat lagi daripada pertikaian perselisihan yang berkaitan tentang harta. Kenapa? Karena menyelisihi akidah ya dalam Islam adalah taruhannya adalah neraka. Naam. Yang boleh jadi kalau dia menyelisihi pokok-pokok akidah yang harus diyakini berkaitan tentang seperti berkaitan tentang perkara tauhid, itu apa? Masalah surga dan neraka. Nah, kalau masalah harta, ya nah, di sana ada ancaman-ancaman yang tentang bahayanya mengambil harta orang dengan cara yang tidak benar, akan tetapi enam pelakunya tidaklah akan digagalkan dalam neraka jika Allah Subhanahu wa taala menyiksanya. Allah berhak menyiksanya ataupun Allah memaafkannya. Kalau disiksa tidak kekal dalam ya siksaan. Tetapi kalau perkara akidah, perkara tauhid nantinya yang dia selisihi dan dia mati dalam keadaan menyelisihi akidah, yang di antara bentuk akidah tersebut adalah pembahasan-pembahasan tentang masalah tauhid. Nah, ini apa? Naam. Pelakunya dikekalkan dalam neraka sebagaimana yang sudah berlalu penjelasannya. Jadi pikiran kita ketika kita mengatakan berhukum dengan hukum Al-Quran dan Sunnah, berhukum dengan hukum Islam, jangan hanya pikirannya kepada hukum rajam ataupun hukum potong tangan semata. Nah, karena ini yang nampak dari sebagian orang-orang yang memiliki semangat tanpa ilmu, mereka menuntut supaya ditegakkan hukum Islam di satu negara, di negeri-negeri kaum muslimin, sementara sendiri dia menyelisihi hukum Islam, baik yang berkaitan tentang jenggotnya, ya, dia cukur, berkaitan tentang pakaiannya, di bawah mata kaki, kalau dia laki-laki, ya, dan seterusnya. Mereka menuntut ya, penguasa untuk menegakkan hukum Islam, ya, dari Sabang sampai Merauke, sementara di rumahnya sendiri yang hanya beberapa kali saja, ya, dia tidak mampu menegakkan hukum-hukum Islam, dasar-dasar Islam di tempatnya, bahkan pada dirinya sendiri, kemudian dia berkuar-kuar untuk menegakkan syariat Islam, tegakkan hukum Islam yang maksudnya apa? Sebatas kepada hukum rajam ataupun hukum potong tangan. Nah, والنزاؤ في أمور العبادات وأمور الحلال والحرام أشد من النزاء في الخصومات في الأموال. Dan ya pertikaian, perselisihan yang berkaitan tentang perkara-perkara ibadah, urusan ibadah, urusan halal haram, itu lebih dahsyat, lebih besar lagi daripada perselisihan pada pertikaian yang berkaitan tentang harta. Innamal khusumatu bil amwali juz'un aw juz'iyyatun min al-ikhtilaf alladhi yajibu hasmuhu bi kitabillahi azza wajal. Ya, sesungguhnya hanyalah perselisihan dan pertikaian yang berkaitan tentang masalah harta ada di antara bagian juz, bagian, ya, di antara bentuk-bentuk perselisihan yang wajib untuk diselesaikan, untuk di segera diputus, ya, dengan kembali kepada Al-Quran, yaitu ya kitabullah azza wajal, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassahabatu radhiyallahu anhum kana yahsulu bainahum ikhtilafun lakin sur'anu ma yarji'una ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fayantahi ikhtilafuhum. Dan dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga telah terjadi di antara mereka perselisihan, akan tetapi mereka bersegera, ya, untuk kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayantahi ikhtilafuhum, sehingga berakhir perselisihan mereka. Faqad hasala bainahum ikhtilafun ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam haula man alladhi yatawalla al-amru min ba'dihi. Dan sungguh telah terjadi perselisihan di kalangan mereka setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam tentang seputar, ya, siapa yang berhak untuk menggantikan beliau sebagai pemimpin kaum muslimin. Man yatawalla al-amra min ba'dihi. Wa sur'anu ma hasamu an-nizaa' wa raja'u wa wallaw Abu Bakr as-Siddiq. Dan sur'an, dan begitu cepatnya ma hasamu an-nizaa', ya, terselesainya, ya, terpotongnya perselisihan. Wa raja'u, dan mereka pun kembali. Wa wallaw Abu Bakr as-Siddiq, dan mereka segera mengangkat Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pemimpin kaum muslimin. Wa qadu lahu wa ata'u lahu, dan mereka segera tunduk dan taat. Jadi kalau sudah diputuskan, tidak boleh lagi berselisih. Nah, karena pasti ada yang tidak setuju. Tapi kalau itu sudah disepakati, sudah di na'am oleh khususnya ahlul hilli wal aqli, yani kalangan para ulama, para penguasa, sudah, ya, kita tinggal, ya, mengikuti apa yang telah diputuskan bersama. Jangan lagi ada yang membuat keonaran. Nah, kalau sudah ditunjuk satu pemimpin, mungkin ada yang lain tidak setuju, tetapi sudah ditetapkan bahwa si A, ya, sudah. Yang lain, yang boleh jadi mungkin dia tidak senang ataupun tidak setuju, bukan itu yang dia inginkan, ya sudah. Kalau sudah diputuskan, ya jangan lagi ngeyel. Nah, karena tidak diragukan, buat tadi setelah meninggalnya Nabi SAW, ya, kaum muhajirin menunjuk, kaum ansar juga menunjuk, ya, tetapi setelah kaum muslimin, khususnya orang-orang yang berilmu dari kalangan mereka, orang-orang dituakan, sudah berembuk, ya, dan mereka memutuskan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menggantikan Nabi SAW sebagai pemimpin kaum muslimin, maka serta merta mereka mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh, ya, para ulama dari kalangan sahabat ataupun orang-orang yang dituakan dari kalangan mereka. Nah, maka demikian yang harus kita tempuh. Nah, ketika pemimpin kaum muslimin sudah menetapkan sesuatu, sudah, kita tinggal ikuti. Nah, perkara kebaikan yang mereka tetapkan. Nah, wa qalu lahu wa ata'u lahu, mereka pun tunduk kepada kepemimpinannya Abu Bakar, wa ata'ula, dan mereka pun mentaatinya. Wazalal ikhtilaf, sehingga hilanglah perselisihan. Wa nhasamatil furqatu allati hasalat biman yatawalla al-amru ba'da rasuli sallallahu, dan berakhirlah perpecahan perselisihan yang terjadi ya terhadap siapa yang berhak untuk memimpin setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya walaupun sebelumnya sempat terjadi perselisihan, tapi setelah itu mereka pun bersepakat ya mengakui Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai pemimpin kaum muslimin. Fahum yahsulu bainahum ikhtilafatun, maka mereka para sahabat radhiyallahu anhum juga terjadi di kalangan mereka perselisihan. Lakin yarji'una ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi mereka segera rujuk kepada Al-Qur'an dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Thumma yadhhabu al-ikhtilafu fi ma bainahum, sehingga hilanglah pergilah perselisihan yang terjadi di antara mereka. Wa inna ar-ruju'a ila kitabillahi yuzilu al-ahqada wa yuzilu al-adghan, sesungguhnya rujuk kepada Al-Qur'an yuzilu al-ahqad, akan dapat menghilangkan kedengkian. Wa yuzilu al-adghan, menghilangkan kebencian ya. Fala ahadun yata'arradu ala kitabillahi azza wa jalla, fa innaka indama taqulu li insanin ta'al ila qawli al-imam al-fulan aw ila 'alim al-fulan la yaqtani ya. Karena apabila ya kita merujuk kepada Al-Qur'an dan pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ahadun yata'arradu ala kitabillah, maka tidak ada satupun yang berani tentunya dari kalangan orang-orang yang beriman untuk apa? Nah, merendahkan Al-Qur'an, memprotes ya. Fa innaka indama taqulu li insanin, karena jika engkau mengatakan kepada seseorang, ta'al ila qaulil imamil fulani, ayo kita mengikuti ucapannya si imam fulan, seorang alim dan ulama umpamanya, awil alimin fulan, si alim fulan, la yaqtani, maka tentu mereka tidak akan ya merasa puas. Jadi kalau kita katakan ayo kita merujuk kepada dalil Al-Quran sunnah, maka tentu mereka akan ya, kalau dia betul-betul orang yang beriman akan senang. Jadi kalau dikatakan ayo kita kembali ke ucapannya si alim pulan, alim pulan, masing-masing mereka mungkin punya alim, punya ulama yang mereka idolakan. Nah, tetapi ketika kita katakan ayo kita berhukum kepada Al-Quran dan sunnah, dan tentu ya sudah sering kita katakan ala fahmi salafis salih, ini penting. Nah, sesuai dengan pemahamannya para salafus salih dari kalangan sahabat ataupun tabi'in, ba'ut tabi'in ataupun para ulama yang menempuh jejak mereka ya sebelum kita, mereka adalah para pendahulu umat ini. Nah, kita Al-Quran dan sunnah sallallahu, tentunya kita membutuhkan ilmu mereka. Bukan berarti kita meremehkan ya ucapannya a'immatul arba'ah, bahkan nah, kita membaca kitab-kitab mereka untuk mengetahui masing-masing dalil-dalil mereka, argumen mereka. Nah, lakin law qulta lahu, akan tetapi ketika engkau berkata kepadanya, ta'ala, ayo kita berhukum ila kitabillahi, kepada kitabullah, wa ila sunnati rasulih sallallahu, dan juga kepada sunnahnya rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa in kana fihi imanun, jika orang itu memiliki keimanan, bahwa yattani'u wa yarji, maka pasti dia akan ya puas menerima dan akan rujuk dari kesalahan yang dia perbuat. Ya, tapi ketika masing-masing mengatakan ayo kita, yang Asy-Syafi'i mengatakan kita harus kembali kepada ucapannya Asy-Syafi'i, tentu orang-orang Hanafi ya mungkin tidak akan senang, kita harus kembali kepada ya ucapannya Abu Hanifah, ataupun orang-orang Maliki dia akan mengatakan kembali kepada ucapannya Imam Malik, ataupun yang Hambali kembali kepada siapa ucapannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, atau yang pernah berguru kepada Syekh Al-Albani, mereka mengatakan kembali kepada Syekh Al-Albani, ataupun yang berguru pernah berguru kepada Syekh Muqbil dan seterusnya rahmatul alim ajma'in. Ya, jadi kita mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, sebagaimana para salafus salih memahaminya dan menempuhnya. Dan kan kita katakan seperti ini bukan berarti bahwa kita ya tidak menganggap diri kita bahwa tidak butuh terhadap para ulama. Kita sangat butuh, kita sangat perlu membaca kitab-kitab para ulama yang dengannya kita mengetahui pendalilan-pendalilan mereka. Nah, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama kana qawlal mu'minina, sesungguhnya hanyalah ucapannya orang-orang yang beriman itu, idza du'u ila Allahi wa rasuli, apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, untuk diajak berhukum kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya, lihkuma bainahum, untuk menghukumi, menetapkan suatu ketetapan hukum di antara mereka, ayyakulu, untuk mereka mengatakan, siapa ini? Orang-orang beriman, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Wa ulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Hadza qaulul mu'minin, inilah ucapannya orang-orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Amal munafiquna, adapun orang-orang yang munafik, in kana al-haqqu lahum ja'u mud'inin, apabila ya kebenaran itu berpihak kepadanya, ja'u mud'inin, maka mereka pun datang tunduk. Wa in kana al-haqqu 'alaihim, tapi sebaliknya jika justru kebenaran ya, suatu kebenaran ya justru menghantam mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka, tawallu, maka mereka berpaling. Wa a'radu, ya, mereka pergi dan berpaling. Kama dzakara Allah anhum, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya tentang dari mereka. Nah. Fala yas'al mu'minina ay yabqaw 'ala ikhtilafin fi jami'il ikhtilafat. Maka tidak ada kelonggaran, keluasan bagi kaum mukminin untuk mereka terus-menerus di atas perselisihan mereka pada segala perselisihan. Pada segala bentuk perselisihan. La fil usul wa la fil furu'. Tidak pada perkara usul, itu perkara-perkara pokok. Tidak pula yang berkaitan tentang masalah al-furu'. Dan sebagian ulama kita mengingkari usul furu' ini, ya. Hanya saja ya menggunakan bahasanya mereka. Karena mereka maksud usul dan perkara-perkara akidah furu' yang berkaitan tentang masalah-masalah fikih. Nah. Jadi seluruhnya baik yang masalah keyakinan, masalah ibadah, ya. Naam, tata cara wudu, tata cara salat, meyakini suatu keyakinan, ya ini seluruhnya harus ya diselesaikan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kulluha tuhsamu bil kitabi was sunnah. Seluruhnya diselesaikan dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Wa idza lam yatabayyanid dalil, kemudian belum mengatakan apabila tidak jelas baginya dalil, ma'ahadil mujtahidin, bersama dengan salah satu dari kalangan orang-orang yang mujtahid tadi, dari kalangan para ulama, jadi tidak melihat, belum jelas baginya, wasara la marji'a li qawli ahadin 'alal akhar, dan jadilah perkara ini ya la marji'a li qawli ahadin, tidak ada tempat rujuk kepada salah satu dari mereka, alal ahad, terhadap yang lainnya. Tapi hadihil mashalati, maka pada keadaan seperti ini, la yungkaru ala man akhadha biqawli imamin muayyan, maka tidak diingkari terhadap orang yang mengambil seorang imam, seorang alim tertentu. Jadi yang wajib bagi dia seseorang adalah untuk melihat perselisihan, dalil-dalil yang ada. Nah, bukan dengan memperturutkan hawa nafsunya. Ya, bukan karena asabiyah. Oh, karena dia umpama dari Yaman, pokoknya Syekh Muqbil tok. Ya, karena dia dari Saudi, pokoknya ucapannya Syekh bin Baz atau Syekh bin Utsaimin rahmatullahi majma'in, atau karena dia dari Urdun sana, pokoknya ucapannya toh Syekh Al-Albani, ya. Ini dibuang ya, dibuang asabiyah seperti itu. Kepanatikan untuk mengikuti apa? Dalil-dalil. Naam. Untuk mengikuti apa? Dalil-dalil. Hanya saja kata beliau, kalau memang tidak jelas baginya dalil-dalil yang ada pada orang yang berselisih tadi, ya, tidak jelas baginya, maka kata beliau, maka dalam keadaan seperti ini, ketika tidak jelas baginya dalil dari pihak yang satu ataupun yang kedua ini, ya, maka seperti itu kata beliau, tidak mengapa dia mengambil salah satu ucapan dari, ya, seorang imam tertentu. Imam artinya seorang yang dipanut, jadi panutan, ya, seorang panutan di zaman ini. Untuk menentukan dia seorang panutan imam itu, ya, tentu sangatlah susah. Nah, kecuali dengan melihat, ya, keilmuan orang tersebut, kemudian memperhatikan ucapan-ucapan para ulama, ya, tentang yang dianggap sebagai panutannya. Nah, dia mendapatkan rekomendasi dari para ulama, ya, di zamannya bahwa dia memang seorang alim. Nah, tuhajib umpama di zaman ini, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala telah mendapatkan rekomendasi dari para ulama sebelumnya, walaupun dia seorang alim. Taruhlah juga Syekhuna Asy-Yahya kalau di Yaman, yang boleh telah mendapatkan rekomendasi dari seorang alim sebelumnya, itu Asy-Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Dan demikian seterusnya. Nah, ini jika terjadi perselisihan seperti ini, kemudian kita betul-betul tidak memiliki kemampuan dan tidak terang bagi kita, ya, mana yang lebih kuat, maka dia mengambil pendapat seorang imam alim tertentu, maka tidak mengapa dalam kata beliau. Wa min thamma qala al-ulama, sehingga dari sana dikatakan oleh para ulama, la inkara fi masailil ijtihad, tidak ada pengingkaran pada permasalahan-permasalahan ijtihad. Ya, masalah-masalah ijtihad yang muhtamal kemungkinan ini yang hak ataupun ini yang menyelisih. Baik. Masalah-masalah ijtihadiyah, dalilnya sama-sama kuat. Naam. Ai al-masail allati lam yadhhari dalil fiha ma ahadith tarafain, itu permasalahan-permasalahan yang tidak nampak dalil pada perkara yang diperselisihkan, yang ada pada salah satu dua kubu, itu dua taraf, dua kelompok yang berselisih. Nah, wallahu a'lam. Ini bacaan kita dari kitab Syarh al-Usul as-Sitta, wallahu a'lam. Nah, tapi bihala subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik.